Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa la taj'al husna sita min syi'ka sahla. Kita masuk pada bab ke-80 dari Sahih Muslim, babu mal qalu baina takbir al-ihram wal qira'ah. Bab yang dibaca antara takbir al-ihram dengan bacaan. Dan ini bacaan lafaznya. Hadis 1353, haddatsana Zuhaib bin Harb wa haddatsana Jarir an Umar ibn al-Qa'qa' ibn al-Qa'qa' an Abi Zur'a an Abi Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi sholati sakata hunayyatan qabla an yaqra'. Faqultu ya Rasulullah biar biar kita umumi araita syukudan araita takbir wa qira'ah mataku qala aqulu Allahumma ba'id bayni wa bayna khataaya kama ba'adta bayna al-masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khataaya kama yunqqi ath-thawb al-abyad min an-nas. Allahumma ighsilni min khataaya bil-thalji wal-ma'i wal-barad. Dengan sanadnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, dia mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia takbir di dalam salatnya, dia diam sejenak sebelum dia membaca. Aku mengatakan, ya Rasulullah, aku tembus engkau dengan bapak dan ibuku. Araika, bagaimana pandanganmu syukur terkabai dan takbir berkira'ah tentang diammu antara takbir dan dengan bacaan? Matakumu apa yang terbaca? Qal, lalu Nabi mengatakan, aku ucapkan Allahumma ba'id bayni wa bayna khataaya kama ba'adta bayna masyriqi wal maghribi. Ya Allah, jauhkan aku, jauhkan antaraku dan antara dosa-dosaku sebagaimana Engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Allahumma naqqini min khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadhu min an-nas. Ya Allah, sucikan atau bersihkan aku dari dosa-dosaku sebagaimana bagai atau baju yang putih dibersihkan dari kotoran atau daki. Ya Allah, cuci aku dari dosa-dosaku dengan salju dengan dan air dan barat. Barat itu adalah es, batu es yang turun dari langit. Jadi karena kalau bagi kita tak ada ya, tapi miringlah dengan ujian hujan mani, hujan yang bulat-bulat turunnya, tapi cair lagi. Tempat yang lain yang barat itu masih seperti kerikil bulat-bulat, itu namanya barat. Baik. Imam Nawawi ini mengatakan, wa fi hadha al-hadith al-fadl. Dalam hadis ini terdapat lafaz-lafaz yang merata, ya, lafaz-lafaz. Wa fihi dalilun li Syafi'i wa Abi Hanifah wa Ahmad wa jumhur rahimahullah. Pada hadis ini terdapat argumen atau dalil bagi Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan Ahmad serta mayoritas ulama. bahwa dianjurkan doa iftitah. Wajat fi ahadithu kathiratun fi sahih. Terdapat hadis-hadis yang banyak di dalam sahih tentang hal ini. Minha hadal hadis, di antaranya hadis ini. Wa hadis Ali radhiyallahu anhu fi wajhat wajhi wajhiya ila akhir. Tentang bacaan wajhat wajhiya istighfar. Zakara Muslim ba'da hadha, Imam Muslim menyebutkan setelah ini. Fi abwab salatil lail, di bab-bab pembahasan salat malam. وغير ذلك من الأحاديث وقد جمعتها موضحة موضحة موضحة شرحة telah kumpulkan hadis-hadis itu dengan diterangkan di dalam kitab Syarh Madzhab. Qala Malik, Imam Malik mengatakan la yusahabu du'a al-iftitah ba'da takbiratul ihram. Imam Malik mengatakan tidak dianjurkan doa iftitah, tidak disunatkan doa iftitah setelah takbiratul ihram. Wa dalil jumhur hadis sahih. Dalil jumhur yang mengatakan dianjurkan doa iftitah setelah takbiratul ihram adalah hadis ini. Kita lanjutkan pada hadis nomor 1355. Qala Muslim muhaddithu an Yahya bin Hassan wa Yunus al-Mu'addib wa ghairihi ma qalu haddathana Abdul Wahid ibn Ziyad qala haddathana Umar ibn al-Qa'a qala haddathana Abu Zur'a qala sami'tu Abu Hurairah yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nahadha min ar-rak'ati ath-thaniyati استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia bangkit dari rakaat kedua. Bangkit itu rakaat kedua. Beliau memulai bacaan dengan alhamdulillah dan beliau tidak diam. Ada ulama yang mengatakan bahwa tidak lagi perlu kita membaca apa-apa kecuali langsung membaca alhamdulillah. Tapi Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Sifat Salat Nabi, walam yaskut, dia tidak diam. Maksudnya ini dia tidak membaca doa iftitah lagi. Tapi dia membaca a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Tetap dia baca. Ya. Kemudian dikeraskan bacaannya dengan alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian berdasarkan hadis ini juga kita bisa mengetahui bahwa di dalam sholat jahar tidak dikeraskan bismillah. Kalau dikeraskan bismillah tentu telah disebutkan ini di sini. Tapi Nabi memulai bacanya dengan alhamdulillah rabbil alamin. hadis 1353 56 wa haddatsana Zuhair bin Harb wa haddatsana Affan wa haddatsana Hammad wa akhbarana Qatadah wa Thabit wa Humayn an Anas أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم المتكلم بالكلمات فأرم القول فقال أيكم المتكلم بها فإنه لم يقل بأسا فقال رجل جئت وقد حفز النفس فقلتها فقال فقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أي يرفعها dengan sanadnya kepada Anas bahwasanya ada seorang datang ke dalam saf, berarti dia masuk nyelonong, dia masuk saf. Waqad hafazahu nafasuhu, nafasnya mendesak dia, ya naik turun nafasnya karena mungkin tergesa-gesa. Lalu dia mengucapkan alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Dia baca itu. Setelah Nabi selesai sholat, Nabi tanya, siapa di antara kalian yang berbicara dengan beberapa kalimat? Fa'aramal qaum, kaum semuanya diam. Takut nih salah atau gimana? Lalu Nabi mengatakan lagi, ayyukum mutakallimu biha, fa'innahu lam yaqul ba'sa. Siapa yang diantarkan berbicara dengan beberapa kalimat? Sesungguhnya tidak apa-apa. Ya, dia mengucapkan tidak apa-apa. Faqala rajul, lalu seorang berkata, jitu, aku datang. Waqad hafaza li nafsuhu faqultu, nafasku telah mendesakku sehingga aku mengucapkan. Sehingga dia ucapkan kalimat itu dengan keras jadinya, karena tidak bisa menahan, tidak bisa pelan-pelan jadi, karena nafasnya mendorong. Faqar, lalu Nabi mengatakan, laqad ra'aitu 12 malakan yabtadiruna, aku melihat 12 malaikat yang berebut dengan kalimat itu. Ayyuhum yarfa'uha, siapa di antara mereka yang akan mengangkatnya ke langit kalimat tersebut. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa siapa yang membaca ini juga di dalam doa iftitah boleh. Allahu Akbar. Dia bertakbir, kemudian dia ucapkan alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Lalu baru dia ucapkan subhanallahi wa bihamdihi, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi wa syukrulillah. Karena ini adalah bagian dari bentuk bacaan tersebut. Hadis 1357. Haddatsana Zuhair bin Harb wa haddatsana Isma'il bin Unayya wa akhbarana al-Hajjaj bin Abi al-Uthman an Abi Zubair an Amr bin Abdullah bin Utbah an Ibn Umar qala bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh qala rajulun min al-qaum Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man al-qa'im kalimat kadzaka wa kadza. Faqala rajulun qul ana ya Rasulullah. Qala ajibtu laha futiyat laha abwabul sama. Qala bi ma فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ ذَلِكَ. Dengan sanadnya kepada Ibnu Umar, Kata Ibn Umar, ketika kami sholat bersama Rasulullah, ini tahu-tahunya ada seorang dari jamaah mengatakan di dalam sholatnya, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, subhanallah mukratan wa asila. Lalu Nabi setelah sholat mengatakan, manil qail bi kalimati kadza wa kadza, siapa yang mengucapkan kata-kata ini dan itu? Lalu ada yang mengatakan, dari kaum seorang, saya, ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, ajabtulah, aku terheran dengan kalimat ini. Ya, futihat laha abwaab as-sama, dibukakan pintu langit, pintu-pintu langit untuk kalimat itu. Ibn Umar mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan kalimat-kalimat tersebut semenjak mendengar dari Nabi. Semenjak aku mendengar Nabi mengucapkan itu. Jadi bacanya apa? Allahu Akbar kabira, walhamdulillah kathira, wa subhanallahi wa bihamdihi wa asyhadu an la ilaha illallah. Jadi Allahu Akbar. Apa lagi? Allahu Akbar kabira, walhamdulillah kathira, wa subhanallahi wa bihamdihi wa asyhadu an la ilaha illallah. Bukan seperti apa yang banyak diucapkan. Allahu Akbar kabira walhamdulillah kathira, salah. Jadi dia bertakbir, takbir ihram. Kemudian dia mengucapkan zikirnya, Allahu Akbar kabira, walhamdulillah kathira, wa subhanallahi wa bihamdihi. Sampai di situ aja. Wajhtu wajha lillazi fatara sama, itu bacaan lain lagi, riwayat lain lagi. Jadi kalau seperti ini kita bisa bervariasikan. Kalau di sini ada tiga model bacaan. Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya. Alhamdulillah, alhamdulillah kathiran thayyiban mubarakan fi. Bacaan yang ketiga, Allahumma kabira, alhamdulillah kathiran, subhanallah wa bihamdihi wa asyhadu an la ilaha illallah. Mari kita gabung semuanya. Allahumma ba'id juga, alhamdulillah, alhamdulillah kathiran thayyiban mubarakan fi juga. Allahumma kabira, alhamdulillah kathiran, subhanallah wa bihamdihi wa asyhadu an la ilaha illallah. Kita baca dalam satu salat, tidak. Boleh kita variasikan sholat ini sekarang, ini, nanti, itu, setelah itu, yang lain lagi. Boleh. Dan malah itu dianjurkan. Ya. Baik, demikian dulu yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.